Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada yang terhormat Sayyidina al-Walid Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad Al-Hamid, begitu juga kepada segenap hadirin wal-hadirat jamaah pengajian dan majlis zikir Sunniyah Salafiyah Makassar yang insyaAllah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah dengan kebesaran Allah dan kebesaran bulan Rajab. Tadi hujan sempat turun sebelum sholat dilaksanakan, yaitu sholat Isya. Saya sempat berkata dalam hati saya, ya Allah, kalau memang ini malam-malam mulia, tolong ya Allah berhentikan hujan atas kemuliaan bulan ini. Ditunggu datangnya waktu pengajian, ditunggu ya. Dengar aja, masuk aja dulu. Ayo. Kalau memang ini malam-malam mulia ya Allah, maka kehendakilah hujan itu berhenti. Subhanallah, atas kebesaran Allah, Allah kehendaki hujan tersebut berhenti. Kenapa saya menyebut dengan malam tersebut? Karena saya telah membaca sebuah hadis yang sangat memuliakan ini malam, yaitu pada malam ini, persis ini malam, malam Kamis, jatuh malam yang istimewa, yaitu malam satu Rajab. Ya, malam satu Rajab. Bersyukur sama Allah majelis ini bertepatan dengan malam satu Rajab. Karena itu kita akan bahas bagaimana sih kemuliaan ini malam. Apakah malam ini mulianya kayak gimana sampai hujan itu berhenti berkat kemuliaan malam bulan Rajab, yaitu satu daripada malam pertama bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di kitab Durratun Nasihin. Rasulullah bersabda, "Man ahya awwala lailatin min Rajab." Siapa yang menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, yaitu ini malam, dihidupkan dengan baca Quran atau zikir, ataukah membaca solawat, membaca roti bulhadad, ataukah lebih hebat lagi mendengarkan ceramah agama, menambah ilmu agama yang tentu ibadahnya lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Itu termasuk menghidupkan daripada malam Rajab. Bagaimana janji Rasulullah? Lam yamut qalbuhu idza matat qulubuhum. Idza matal qulub. Tidak akan mati hatinya jika hati manusia semua sudah pada mati. Artinya hatinya tetap dihidupkan oleh Allah. Bagaimana sih gambaran hati yang mati? Dengar ceramah Allah lewat gitu. Nah, pantul gitu. Dengar mengaji baca Quran, bunyi misalnya masjid. Itu hati-hati mati semua itu. Adzan dikumandangkan, aduh, adzan misalnya. Dipanggil untuk taat, yang adanya tertawa, itulah gambaran hati mati. Tapi kalau anda, menghidupkan ini malam, Rasulullah menjanjikan hati anda tidak akan mati ketika hati-hati manusia semua pada mati. Dan apa janjinya Rasul? Wasabbahu al khairah min fauqi ra'sih. Subhan. Allah akan mencurahkan baginya kebaikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, rahmat keberkahan Allah akan curahkan kalau kita menghidupkan ini malam. Satu malam saja ini luar biasa. Ya Allah. Lalu apa? Wa kharaja min dunubihi kayumin waladan ummuhu. Ini yang lebih istimewa. Barang siapa yang menghidupkan ini malam dengan ibadah kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah kau takdirkan. Kayumin waladan ummuhu, seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Begitu hebat lagi ya. Wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahlil khataya qad istaujabu an-nara. Dan dia diberi kekuasaan oleh Allah. Ingat ini, kita semua yang hadir menghidupkan malam satu Rajab, yang hampir semua manusia tidak tahu, mungkin mereka sibuk dengan nonton atau sibuk dengan kegiatan kita hidupkan. Yang lebih istimewa yang terakhir, Anda setiap yang hadir diberi kekuasaan oleh Allah untuk mensyafaati 70 ribu orang di hari kiamat, penghuni neraka. Jadi keluarga Anda yang Anda diberi hak oleh Allah mensyafaati orang yang menghidupkan ini malam. Ini nih hadis ini. Ini hadis ini. Wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahlil khataya qad istaujabu an-nara. Yang mana yang Anda selamat itu pantasnya masuk neraka. Yang Anda selamatkan itu pantasnya masuk neraka. Ya Allah. Kalau ada amalan yang membuat kita selamat masih mending. Tapi ini amalan bisa menyelamatkan orang lain. Bersyukurlah Anda yang datang. Alhamdulillah. Nah, jadi ini tentu tidak remeh ini malam ini. Saya malah tebak-tebak, Allah, hanya sedikit hamba Allah yang dikehendaki kebaikan. Bersyukur kalian yang datang, alhamdulillah. Dan tentunya kita tidak lupa mengirimkan salam, salawat serta taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ra'aitu Lailatul Mi'raj nahran ma'uhu a'la minal 'asal wa abradu minal thalaj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, melihat sebuah sungai yang mana sungainya airnya lebih manis dari madu. Lebih manis dari madu dan lebih dingin daripada es. Ini nikmatnya itu sungai ya. Lebih manis dari madu, lebih dingin daripada es, begitu nikmatnya. Wa athyabu minal misik, lebih wangi daripada baunya misik. Harum itu air itu. Fakultu li Jibril, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jibril, "Ya Jibril, liman hadha nahar?" Untuk siapa ini sungai? Diperuntukkan untuk siapa ini sungai? Dijawab oleh malaikat Jibril, "Liman shalla alaika fi Rajab," bagi orang yang membaca salawat bagimu di bulan Rajab. Karena itu Allah, mari kita salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah. Amin insyaallah. Alhamdulillah. Ini malam Rajab. Ya. Imam Ali radhiyallahu an pernah mengatakan seperti ini. Aku menghidupkan 4 malam setiap tahunnya. Ada 4 malam yang dihidupkan oleh Imam Ali setiap tahunnya. Malam apa itu? Yang pertama malam 1 Rajab, yaitu ini malam. Yang kedua malam Nisfu Sya'ban. 45 hari lagi, insya Allah kita akan dapat pengajian juga. Yang ketiga malam Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat malam Idul Adha. 4 malam sangat ditunggu-tunggu oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, karena beliau tahu tentang keutamaan malam tersebut. Ya Allah, termasuk ini malam, malam sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada perempuan di zaman apa ya? Di zaman dulu ya, di zaman setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabi'in mungkin. Seorang perempuan di Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Ada salah satu perempuan di Baitul Maqdis itu membaca surat Ahli. Masuknya satu Rajab, yaitu malam satu Rajab, dia membaca Al-Ikhlas 11 kali. Tahu ya Al-Ikhlas ya. Bukan berarti Al-Ikhlas 11 kali gitu, bukan. Tapi apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca berapa kali? Dia cuma tidak ada amalan gitu. Dia baca itu 11 kali karena menyambut datangnya bulan Rajab. Apa yang terjadi? Ini orang tua perempuan, dia berwasiat kepada anaknya, "Nah, kalau mati kak nanti kuburkan kak dengan bajuku yang paling jelek. Kuburkan saya dengan baju saya yang paling jelek." Akhirnya ketika wafat ini perempuan yang baca Al-Ikhlas 11 kali di malam satu Rajab, wafat, ternyata dikuburkan sama anaknya bajunya yang paling bagus. Karena ini anaknya malu sama tetangganya kalau dipakaikan baju yang jelek gitu. Ya, dikaitkan, kafankan dengan kain yang jelek gitu. Kan boleh ya, boleh baju baru dikafankan langsung boleh. Ya. Tapi dengan syarat sudah mandi dulu. Malu dia. Lalu bagaimana? Dia pakaikan dengan pakaiannya yang bagus, dibungkus dengan kafan lalu dikuburkan. Mimpi anaknya. Mimpi anaknya yang mana orang tuanya tadi murka kepada anaknya. Lalu mengatakan, wahai anakku, kenapa kau tidak laksanakan wasiatku? Apakah kau mau mendapatkan neraka? Bangun anaknya kaget, pergi ke kuburan. Dia gali kuburannya itu. Dia gali kuburan ibunya. Ternyata apa yang terjadi? Kuburannya, apa namanya? Jenazahnya hilang. Sewaktu jenazahnya hilang, turun suara dari langit. Wahai hamba Allah, apakah aku mau membiarkan jenazah terlantar sendirian dikubur, sedangkan hambaku itu memuliakan malam satu Rajab? Aku telah angkat jenazahnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Memuliakan satu, diangkat jenazahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas ada di tanah, kata Allah. Tidak pantas. Itulah gambaran orang yang memuliakan satu Rajab. Ya, muliakan satu Rajab ini, oh Allah, sangat mulia ini satu Rajab ini. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab itu bulannya Allah, artinya bulan yang dianjurkan beristighfar. Wa Sya'ban syahri, adapun bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan, bulan Ramadan adalah syahrul ummati, bulannya umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bulan Rajab yang sangat ditunggu-tunggu oleh para ulama. Karena itu kita akan baca dalam kitab ini. Ini karangan seorang ulama di kitab Kanzun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disusun oleh Syekh Khatib Abdul Hamid bin Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Qudsi Al-Maliki Al-Syafi'i. Beliau mengatakan dalam sebuah kitabnya, Inna Rajab Sya'ru Fadilun, sesungguhnya Rajab adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Wal ibadatu fihi laha ajrun jalil, dan anda ibadah di bulan Rajab dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususan saumu fihi wal istighfar, yang diususkan juga berpuasa dan beristighfar di dalam bulan Rajab. Ya. Memang artinya kalau memuliakan bulan Rajab ini sangat-sangat apa ya, perlu kita muliakan. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, In arattum roha waqtal mauti. Saya sedikit kasih gambaran kepada anda ya. Orang itu kalau mau mati, alias sakratul maut atau sakratul maut ya, detik-detik mau mati, itu hausnya manusia sangat haus itu. Haus itu ya. Digambarkan ruh itu akan berkata, digambarkan ruh itu akan berkata, Ya Allah, air. Datang iblis menawarkan, ini ada gelas. Begitu hebatnya itu gelas, dinding gelas basah semua. Wanginya itu air sangat harum, tercium jarak 10 meter. Iblis membawa, ayo ini minum ini air. Lalu berkata, kamu siapa? Saya adalah hamba Allah. Minum ini air, kamu mau enggak? Apa syaratnya? Katakan Allah Tuhanmu, Nabimu Nabi Muhammad, iblis juga Tuhan. Ruh ini ruh, bukan jasad ya, bukan jasad. Kadang-kadang iman yang lemah meminum itu air, matinya mati kafir. Biar banyak ibadahnya mati kafir. Alhamdulillah mudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kenapa? Wajar iman itu haus. Belum pernah orang merasakan haus seperti hausnya sakaratul maut. Makanya orang kalau menjelang sakaratul maut disunahkan kasih madu. Kasih madu itu haus itu. Belum pernah paling hausnya manusia di dunia ketika sakaratul maut. Tapi ketika anda memuliakan malam Lailatul malam daripada Rajab, anda memuliakan bulan Rajab dengan ini. In araktum rohata, kalau anda kepengen kesenangan waktal mauti ketika sakaratul maut, minal adsi wal ju', daripada rasa haus dan lapar anda tidak rasakan, ma'al iman, anda keluar jasadnya, ruhnya dari jasad dengan iman, wa najata minasyaiton, dan terselamatkan dari godaan iblis. Ya, terselamatkan dari godaan iblis. Apa syaratnya? Syaratnya cuma satu. Fahtarimu hadis suhur, muliakan bulan Rajab. Ya, muliakan bulan Rajab. Bukan gimana cara muliakannya? Apakah dengan mengatakan Rajab, Rajab? Bukan, dengan ibadah kepada Allah. Muliakan ini bulan dengan menambah ibadah kepada Allah. Kalau Anda kepengen selamat dari sakaratul maut, kenapa? Kulluha bikathratis siyam, di bulan itu dengan memperbanyak puasa. Ini Anda muliakan dengan memperbanyak puasa. Wa nadama ala masalafa minal atam, Anda sesali ke dosa-dosa Anda. Kesempatan, mungkin kita manusia biasa tidak lepas dari dosa, baik sengaja maupun tidak. Kesempatan bulan Rajab ini kesempatan Anda menyesali dosa-dosa Anda. Anda coba bangun tengah malam, rasakan nikmatnya bangun tengah malam itu. Anda bangun tengah malam di saat orang-orang tidur, Anda bangun. Anda di rumah bermunajat kepada Allah, ingat dosa-dosa Anda, ingat bagaimana Allah murka dengan dosa-dosa Anda. Renungi, manfaatkan ini malam dengan menyesali dosa-dosa Anda. Begitu juga wadhkuru khaliqal alam, sebutkan nama Allah, yaitu berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Tadkhulul jannata rabbikum bisalam, masuklah kalian surga ke dalam surga Tuhanmu dengan penuh keselamatan. Ya, itulah hebatnya bulan Rajab itu. Bagaimana tidak ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah, ada lima malam jika Anda berdoa mustahil doa Anda ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasul, la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Apa itu lima malam? Yang pertama, awwalul lailati min Rajab, malam pertama dari bulan Rajab. Nah ini, nanti insyaallah akhir dari ceramah kita akan berdoa doa daripada Rajab. Yang berikutnya, yang berikutnya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam setengah daripada Sya'ban atau malam 15 Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban, doa tidak akan ditolak. Berikutnya Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Berikutnya Lailatul Nahar, malam Idul Adha. Berikutnya Lailatul Jum'ah, malam Jum'at. Ya, itulah semua malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi awwali lailati minhu yustajabat du'a fa yustahabbu ayyada'a ila rabbih. Di malam itu sangatlah dikabulkan doa, karena itu kita sangat dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Lalu kita sekarang bertanya, perhatikan ini, ada kemuliaan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Ya, berpuasa di bulan Rajab. Perhatikan baik-baik hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Jadi beda memang pahalanya, ada yang puasa satu hari, ada yang dua hari, tiga hari, tujuh hari, delapan hari, sepuluh dan lima belas hari. Ya, tapi menurut Ibn Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas dan Ahmad bin Hanbal, ya, Abdullah bin Abbas dan Ahmad bin Hanbal mengatakan makruh untuk berpuasa satu bulan penuh. Jadi tidak boleh satu bulan penuh 30 hari kita berpuasa, tidak boleh. Ya, makruh, tidak afdol. Tapi kita disunahkan puasa sesuai hadis Nabi ini hadisnya. Ala inna Rajab syahrullah al-asam. Rajab bulan Allah, yaitu bulan yang sangat dianugerahi oleh Allah. Dikatakan juga bulan asam atau asam, bulan tuli. Bulan tuli asam. Kenapa dikatakan bulan tuli? Karena di bulan itu setan itu dibelenggu. Setan ditulihkan, dibutakan oleh Allah ketika bulan Rajab. Tidak mampu untuk mengganggu para nabi, para rasul, para ulama, dijaga oleh Allah. Artinya apa? Kalau ada orang bermaksiat di bulan Rajab, berarti keterlaluan, karena setan sudah dibelenggu. Jadi kadang-kadang ada orang tanya sama saya, Ustaz, seperti Ramadan, kenapa setan sudah dibelenggu, orang masih ke Nusantara misalnya, masih maksiat misalnya. Jawabannya satu, ya, kalau setannya itu dibelenggu tapi ada yang tidak dibelenggu, apa itu? Nafsu. Nafsu itu paling berat itu, ya. Makanya Rasul mengatakan rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari perang kecil menuju ke perang besar. Apa itu perang besar? Jihadun nafs. Jihad melawan nafsu. Besar itu nafsu itu. Ya. Faman soma minhu yauman, ini. Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan ridho Allah, istajaba alaihi ridwanullahi al-akbar. Dia akan mendapatkan ridho Allah yang sangat besar. Ridho Allah. Taulah ridho Allah. Kita ini ibadah, sholat. Jangan katakan Anda cari pahala, ya. Memang kita cari pahala, tapi pahala itu tujuannya cari ridho Allah. Banyak orang berpahala besar tapi masuknya neraka. Ada. Tapi tidak ada orang masuk neraka gara-gara mendapatkan ridho Allah. Tidak ada. Seperti Rabi'atul Hadawiyah mengatakan, ya Allah, saya rela masuk neraka asalkan Engkau ridho kepada saya. Artinya apa? Mustahil. Mustahil masuk neraka kalau dapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah, jangankan masuk neraka, kesentuh kulitnya dari api neraka mustahil. Sebagaimana Nabi diridhoi oleh Allah masuk neraka, terbakar apa enggak nabinya? Enggak terbakar Nabi Muhammad. Kenapa? Yang membakar bukan api neraka, tapi yang membakar murkanya Allah. Ingat ya, api neraka itu membakar karena perintah Allah. Tapi kalau Allah ridho, enggak mungkin membakar itu api neraka. Makanya Nabi Muhammad masuk neraka tidak terbakar. Itu yang berpuasa satu hari, khususnya besok. Ya, khususnya besok itu. Jadi Anda nanti sahur, ya, puasa satu Rajab. Ya. Berikutnya lagi, wa man soma yaumin lam yasiful wasifuna min ahli sama wal ard ma lahu indallahi ma minal karomah. Barang siapa yang berpuasa dua hari, terserah kapan ya, tapi besok yang pertama dan misalnya terakhir Rajab yang puasa lagi cuma dua hari, maka dia mendapatkan pahala. Tidak ada yang tahu pahalanya, baik penduduk bumi maupun penduduk langit, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Hah? Bisa dibayangkan, tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Berikutnya, wa man shoma salasata ayyam, siapa yang puasa tiga hari, terserah harinya, bebas, bisa loncat-loncat. Ufa min kulli bala dunia wa adabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Barang siapa yang berpuasa tiga hari, dia akan dibebaskan dari segala balaknya dunia, kesusahan dunia dibebaskan. Enggak ada lagi. Hah? Musibah-musibah enggak ada lagi, ya. Tapi bedakan musibah sama cobaan. Ada teman saya katanya, "Ustaz, kenapa cobaan hobi sama saya?" Berarti Anda termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda musibah. Musibah itu balak, artinya musibah yang berat gitu. Tidak dia akan apa namanya? Dibebaskan oleh Allah. Dan begitu juga azabil akhirah, tidak akan mendapatkan siksaan akhirat. Wal junun, dibebaskan dari penyakit gila. Yang puasa 3 hari berturut-turut. Wal juzam. Juzam itu penyakit kustah. Ya, penyakit kustah. Wal baras, apa ya, ayam, yang kejang-kejang itu, nah, untuk ditanya tadi, wamin fitnati dajjal, begitu juga dibebaskan dari fitnahnya dajjal. Ya Allah, enaknya kalau puasa 3 hari. Berikutnya, waman soma sab'ata ayyam, siapa yang puasa 7 hari, maka apa? Uqliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, akan ditutup baginya 7 pintu neraka. Artinya apa? Dibebaskan dari siksaan api neraka. Selain dapat tadi dari awal hingga akhir bersambung itu. Kalau kita puasa 7 hari berarti dapat fadilahnya 7, 1, 2, 3, 4 fadilah. Sekarang kalau puasa 8 hari. Wa man shoma samaniyata ayyam futihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Siapa yang puasa 8 hari akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Yadkhulul jannah fi ayyi babin, masuk surga di pintu mana saja. Tahu enggak kalau istilahnya, kalau kalimat dimasukkan surga itu masih biasa. Tapi kalau disuruh milih, ini yang istimewa. Karena kenapa? Tentu akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau disuruh pilih, enggak ada udah pilihannya, satu di pilihannya surga yang ada Nabi Muhammad, selesai. Ya, tapi hati-hati jangan salah masuk. Bukannya nanti Nabi Muhammad, Pak Muhammad nanti di dalam. Berikutnya, wa man shoma asrata ayyam, siapa yang puasa 10 hari, lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iya. Artinya apa? Siapa yang puasa 10 hari tidaklah meminta kepada Allah kecuali dikabulkan segala hajatnya. Ringkasnya hadisnya begini, barang siapa yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, 10 hari ya, tidak harus berturut-turut, Allah akan kabulkan hajatnya, apapun yang selama ini belum terkabul, Allah kabulkan semuanya. 10 hari. Bisa ya? Caranya gimana? 1 minggu 3 hari gitu, dicicil itu. Hah? Terserah mau puasa tidak gitu. Kalau sebagian ulama dia pakai praktek gitu, puasa tidak gitu. Berikutnya, wa man shoma, barang siapa yang berpuasa 15 hari, entar. Wa man shoma 15 yawman ghafarallahu ta'ala dzunubahu ma taqaddama wa baddalahu sayiati hasanah. Ya Allah, barang siapa berpuasa 15 hari di bulan Rajab, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, segala kejelekannya diganti jadi pahala oleh Allah. Bukan cuma diampuni, tapi kejelekan Anda yang satu karung ditambah dua ember, nah, itu diganti menjadi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nah, sangat besar pahalanya itu. Ya, sangat besar pahalanya orang yang memuliakan bulan Rajab. Nah, kita ringkas karena waktu mungkin. Kita tahan ngantuk dulu ini. Kita fokuskan dulu malam Rajab ini. Ini belum dapat 40 menit ini, insyaallah. Di bulan Rajab itu juga terjadi peristiwa, yaitu peristiwa yang sangat terkenal, Isra wal Mi'raj. Dan ketahuilah, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu apa? Pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Semua 4 bulan itu berurutan kecuali Rajab. Jadi pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Setelah itu terpisah. Shawwal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, baru Rajab. Jadi 3 berturut-turut, 1 terpisah, yaitu Rajab. Awalnya di bulan Haram manusia itu diharamkan berperang. Kata kenapa sih dikatakan bulan Haram? Karena bulan itu diharamkan berperang. Wa yas'alunaka an syahril haram qul qitalun fihi kabir. Kalau ada yang bertanya kenapa dikatakan itu bulan haram, katakan bahwa di bulan haram itu adalah diharamkan berperang. Tapi itu ayat dinasakh. Tahu dinasakh? Ada ayat dilarang berperang, lalu turun ayat berikut sehingga membuat ayat yang sebelumnya tidak lagi berfungsi. Tidak lagi berlaku hukumnya gitu loh. Paham enggak? Apa ayat berikutnya? Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu dapatkan mereka, artinya bebas. Setelah turun ayat ini tidak ada lagi syarat, bebas. Biar bulan haram boleh berperang. Dulu kalau bulan haram sepi, tidak ada orang perang, tidak ada. Tidak boleh berperang haram, kalau ada berperang haram. Bahkan orang-orang jahiliyah melarang orang berperang di bulan haram. Karena syariat ini sudah ada di zaman nabi-nabi terdahulu. Tapi setelah muncul Nabi Muhammad turun ayat faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, diharamkan apa? Disuruh berperang bebas kapan dia mau. Lalu ingat bahwa ada keistimewaan lagi, perhatikan baik-baik. Fastahidu rahimakumullah. Perhatikan wahai hamba yang dirahmati oleh Allah. Fi Rajab, di dalam bulan Fa innahu musimut tijarah, karena bulan Rajab adalah bulan paling bagusnya memulai usaha. Kalau Anda punya kepengen buka usaha, bagusnya itu bulan Rajab. Ustaz, ada mi usahaku tapi terlanjur kubuka sebelumnya, bagaimana caranya supaya dapat berkah bulan Rajab? Gini aja, Anda niatkan, ya Allah, saya niatkan bulan Rajab adalah bulan pembukaan bagi tokoku ini, insyaallah berkah. Walaupun sudah buka sebelumnya, tapi Anda niatkan gitu. Ya? Buka usaha apapun itu. Wa'muru awqatakum fihi, dan manfaatkan waktu kalian di bulan Rajab. Kenapa? Fa huwa awanul imarah. Karena bulan itu sangat diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minat tujjar fa hadhihi al-musimu qad dakhalat. Kalau Anda kepengen sukses urusan dunia, inilah bulan Rajab, bulan paling dibuka rahmat oleh Allah. Bulan keberuntungan. Kalau kepengen Anda bisnisnya sukses, kepengen usahanya dilancarkan, bulan ini kesempatan. Maksudnya apa? Sungguh-sungguh di bulan Rajab. Ya, sungguh-sungguh. Manfaatkan ini bulan Rajab dengan ibadah di antaranya. Kalau kepengen insyaallah. Man kana maridun bil auzar. Kalau ada orang banyak sekali dosanya, Ustaz, banyak dosa, Ustaz. Bagaimana? Inilah bulan kesempatan untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ingat gitu. Berikutnya lagi dikatakan oleh Wahab bin Munabbih radhiyallahu an, jami'u anhar ad-dunya tazuru zamzam fi syahril rajab. Ini kenapa sih itu air zamzam tidak habis-habis? Itu air zamzam biar diminum orang satu dunia tidak habis. Kenapa kira-kira? Satu jawabannya, karena di bulan Rajab semua sungai berziarah kepada sungai Zamzam. Jadi semua sungai lewat bawah itu, lewat apa namanya, sela-sela bumi, dia berkumpul, salah satu airnya masuk ke bulan Rajab di air Zamzam itu, sungai Zamzam. Jadi jangan harap itu air Zamzam kering itu. Kalau air Zamzam kering kayaknya kiamat insyaallah. Ya, tidak mungkin, tidak ada punya insya Allah. Padahal hebatnya daerah kemarau itu dijegah, ada daerah penyumbingan, artinya air laut dijadikan air tawar. Kenapa? Kurang air di Mekah itu. Jadi kalau Anda mandi, Anda pakai air laut, tapi tidak terasa asin. Sudah dirubah, ada teknologi merubah air laut jadi air tawar. Tapi air zam-zam tidak pernah habis. Cuma air zam-zam terhormat tidak boleh dipakai mandi. Biar makan, itu orang Arab, kalau Anda makan, lalu, ada pernah waktu saya antar jamaah, orang Arab duduk, lalu ada orang Indonesia makan, lalu air zam-zam dipakai cuci. Apa dia bilang, ma indah ahlak kita, tidak ada ahlakmu kau itu. Dikatakan orang tidak berakhlak memakai air zam-zam cuci tangan. Karena dimuliakan di air zam-zam. Berikutnya, ini ada amalan ini. Kita nanti baca bersama-sama ini. Tolong yang ngantuk ditahan-tahan ini, insyaallah. Ini anna man istaghfarallaha fi Rajab bil ghadawati wal asya. Siapa yang istighfar di bulan Rajab pagi dan sore hari, yarfa'u yadaihi, mengangkat tangannya. Lalu wa yaqul, lalu mengatakan apa? Rabbi ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Dia membaca Rabbi ghafirli warhamni wa tub 'alayya sab'ina marrat, 70 kali. Lam tamassa an-naru lahu jildan, tidak akan disentuh kulitnya dari api neraka. Jadi setiap hari selama 1 bulan. Ya, pagi ternyata, maaf, saya pernah sampaikan kepada murid saya yang sore dan malam, cuman satu kali sore. Ternyata apa? Di dalam riwayat mengatakan pagi dan sore. Habis sholat subuh dan habis sholat asar. Anda baca, jangan berdiri dulu. Rabbi ghafirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbi ghafirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbi ghafirli warhamni wa tub 'alayya, sebanyak 70 kali, insyaallah Allah akan membebaskan kita dari api neraka, insyaallah ya. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Sebagai penutup, nanti kita ada doa ya. Doanya agak panjang, biarlah nanti saya berdoa. Cuman saya mau kasih amalan sama Anda, mau enggak kira-kira? Mudah-mudahan insyaallah, perhatikan baik-baik. Ini tolong diamalkan, tapi jangan keras ketika khutbah ya. dikatakan oleh Syekh Ali Al-Ujri Al-Ujubur rahimahullahu taala, berkata, beliau mengatakan dalam riwayat, perhatikan, anna man qara'a fi akhir jum'ati min Rajab, siapa yang membaca di akhir Jumat daripada Rajab, maksudnya apa? Besok lusa Jumat, Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, sampai Jumat terakhir di bulan Rajab. Kalau perhatiannya sampai Jumat terakhir di bulan Rajab. Rajab artinya kapan itu kira-kira jatuhnya? Ya, akhir Rajab ya. Akhir bulan Jumat ya. Terakhir. Iya, Jumat terakhir tanggal 20. 17 tanggal 30. Enggak ya. Tanggal 30, ingat ya, hari Jumat tanggal 30, barang siapa ini yang di akhir Jumat dari bulan Rajab, ingat ya, tanggal 30 bulan 5. Tanggal 30 bulan 5. Tolong dijaga ini. Apa itu jaminannya? Perhatikan baik-baik. Masih Rajab kayak itu tanggal 30? Belum, keluar loh datang. Kan Jumat tanggal 2, tanggal 8. Tanggal 23 berarti. Oh iya. Tanggal 23 ya? Iya, 25. Hah? 23 mungkin ya? Iya. Tanggal 23. Dengan baik-baik ini. Siapa yang di akhir Jumat dari bulan Rajab, yaitu tanggal 23 bulan 5. Perhatikan baik-baik. Wal khatib ala mimbar, dan khatib di atas mimbar. Dia membaca 30 kali Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ingat itu. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Sebanyak 30 kali Jumat terakhir, ingat, ketika khutib di atas mimbar, tapi jangan keras. Apa? La tanqati' darahim min yadihi tilka sanah. Allah akan tidak akan mengosongkan rezeki di tangannya selama satu tahun penuh. Dia tidak pernah kere. Nah. Ya. Diamalkan ini. Allah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Kalau urusan dunia semangat kita itu mengamalkan itu. Nah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 30 kali. Kalau dikatakan barang siapa ini masuk surga, biasa. Siapa-siapa ini bebas neraka, biasa. Siapa-siapa ini dapat uang, ini bagus. Bagus. Manusia akhir zaman itu, iya. Ingat ya? Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Lalu ingat ini sedikit ada hadis penutup, maaf. Besok tolong jangan dilupa puasa ya. Kullun nasi jia'un yaumal kiamat, semua manusia di hari kiamat dalam keadaan lapar. Illal anbiya, kecuali para nabi. Perhatikan ini, semua manusia di hari kiamat lapar kecuali para nabi. Satu, wa ahlihim, dan keluarganya nabi. Dan yang ketiga, siapa yang tidak lapar? Wa sha'imu Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Fa innahum shiba'u la ju'a lahum wa la 'atash, karena dia akan kenyang dan tidak akan lapar dan tidak haus sampai hari kiamat. Artinya apa? Orang yang puasa di Rajab, Sya'ban dan Ramadan disetarakan oleh Allah dengan para nabi dan keluarga. Paham ya? Paham itu kalimat itu. Kita caranya memahami itu, ilmu itu begitu. Ya, disetarakan oleh Allah. Artinya apa? Tidak akan merasa lapar. Disamakan kualitas tingkatannya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita sama-sama berdoa. Bentar ya. Mari kita sama-sama berdoa. Pertama, kita baca Rabbi ghfirli warhamni wa tub 'alayya. Ingat besok sebentar subuh. Ya, saya ulang. Rabbi ghfirli, ya, jadi Rabbi ghfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbi ghfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya, ingat itu. Rabbi ghfirli warhamni wa tub 'alayya. Bisa sebentar minta, yang tidak tahu dicatatkan nanti. Dibaca 70 kali pagi, 70 kali sore. Habis subuh dan habis sholat asar. 70 kali insyaallah. Perhatikan, atau bisa nanti minta lewat SMS. Sekarang kita baca dulu doa yang pertama daripada Kutbi Rabbaniyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Doanya beliau ketika bulan Rajab. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin.